Mulut kami, lidah kami pernah berucap yang haram. Anggota tubuh kami Engkau Maha tahu pernah kami gunakan untuk yang haram. Kaki melangkah ke tempat yang haram. Tangan kami gunakan untuk mengambil yang haram. Alangkah banyaknya keharaman yang kami lakukan. Kami takut di alam barzah keharaman itu tampak kembali, ya Allah. Maka kami mohon ampuni kami dan jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Makasih dan mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.